أذكار الصباح، أذكار الصباح، أذكار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أما بعد. Kalau di zaman sekarang yang namanya pacaran tuh di mana-mana. Pemuda-pemudi mereka jatuh cinta kepada pasangannya. Dimana perkara seperti ini sesuatu yang luar biasa kita lihat di dunia. Seakan-akan pacaran itu lumrah, padahal pacaran itu sama dengan zina. Bagaimana tidak? Orang yang pacaran itu pasti dia tidak lepas dari saling berpegangan. Ya, padahal kata Rasulullah, la'an yut'ana ra'su ahadikum bihadidatin. Lebih baik kepala seseorang ditusuk dengan jarum besi, ya, daripada ia memegang wanita yang bukan mahramnya. Pacaran tidak lepas dari berdua-duaan. Padahal berdua-duaan itu kata Rasulullah tidaklah laki-laki dan wanita ya berdua-duaan kecuali yang ketiganya setan. Pacaran juga tidak lepas dari ya hati kita lalai dan berzikir kepada Allah. Di mana kita selalu ingat Dia, mau makan ingat Dia, mau minum ingat Dia, ya. Wah, ini musibah. Sehingga akhirnya yang dia ingat bukan zikir. Zikir dia adalah wanitanya atau pasangannya yang ia cintai. Wallahi musibah ya akhi ketika hati kita disibukkan dengan mengingat selain Allah. Padahal kata para ulama, zikrun nasi da'un wa zikrullahi dawa'un. Mengingat manusia itu penyakit dan mengingat Allah itu adalah obat, adalah kesembuhan hati, obat bagi hati. Mereka yang saling berkasih sayang katanya, berpacaran katanya, tujuannya apa sih? Katanya sih berkenalan lah sebelum menikah. Masa gak berkenalan dulu? Gak mungkin lah kata mereka. Padahal kalau kita pikir-pikir, orang yang kenalan pada waktu pacaran itu sebetulnya kamuflase. Semua kamuflase. Bagaimana tidak? Seorang yang pacaran akan memperlihatkan kebaikan-kebaikan dirinya saja kepada pasangannya. Orang yang pacaran akan memperlihatkan seakan ia orang yang sempurna di hadapan kekasihnya. Bisa saja ia berpura-pura, ya, di hadapannya kayaknya baik, bagus, dan yang lainnya. Tapi setelah menikah, barulah terlihat sifat aslinya. Makanya pacaran itu sebetulnya penipuan. Ya. Pacaran juga pasti tidak lepas dari perzinahan. Kata Rasulullah, setiap anggota badan manusia itu sudah ditentukan nasibnya dari zina. Mata, ia berzina dengan melihat. Telinga berzina dengan mendengar. Demikian pula kaki berzina dengan berjalan. Ya. Kemudian tangan berzina dengan memegang. Ya, kemudian ikhwatul Islam azanillahu wa iyyakum. Maka orang yang pacaran tidak lepas dari itu. Dia akan senantiasa berzina, bahkan hatinya selalu berzina. Musibah bagi kehidupan dia. Sehingga akhirnya ia tidak lepas dari zina dan zina. Ima zina mata atau zina tangan atau zina apa? Hatinya. Bahkan itu sangat menjerumuskan kepada perzinahan. Padahal Allah Ta'ala berfirman, wala taqrabuz zina. Jangan kalian dekati zina. Ya, jangan kalian dekati zina, kata Allah. Berarti segala sesuatu yang mendekatkan diri kita kepada zina itu diharamkan dalam syariat kita. Memang sih, ya, katanya pacaran tuh enak, ya. Kayaknya indah deh segala sesuatu, apalagi kalau sudah lagi dua-duaan. Seakan-akan dunia milik kita berdua lah, padahal tuh gombal ya. Semua itu melalaikan, semua itu tipu daya syaitan. Seorang pemuda yang bertakwa kepada Allah, dia takut sekali ya dengan dia jatuh kepada zina. Dengan hatinya ya disibukkan dengan selain mengingat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pemuda yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan berusaha bagaimana supaya hatinya itu selamat dari penyakit-penyakit syahwat, penyakit-penyakit hati yang bisa melalaikan dirinya dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah agar kita termasuk orang-orang yang senantiasa takwa dan kuat di dalam menghadapi semua ini. Syahwat ya akhi memang begitu kuat sekali ya. Makanya hampir semua pemuda-pemudi mereka berpacaran karena awamnya agama mereka. Juga dikarenakan memang syahwat itu ya terasa enak, nikmat ya. Terasa nikmat kita rasakan. Yang selamat hanyalah pemuda-pemuda yang bertakwa kepada Allah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keutamaan pemuda yang tumbuh di atas ibadah kepada Allah. Kata Rasulullah, sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang yang akan Allah berikan naungan, di mana di hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja? Yaitu di antaranya syabut nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemuda yang tumbuh di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia yang dia sibukkan adalah ibadah. Bagaimana ia bertakwa kepada Allah, bagaimana mensucikan hatinya. Wallahi kesucian hati segala-galanya dalam kehidupan. Tapi ketika orang berpacaran, hatinya tidak akan suci. Hatinya dipenuhi syahwat. Hatinya akan mengingat selain Allah. Hatinya akan lalai. Hatinya menjadi dikuasai oleh hawa nafsu. Bahkan na'udzubillah, dia tidak peduli lagi dengan batasan-batasan Allah. Demi pacarnya, demi kekasihnya, dia akan langgar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pacaran hatinya buta. Orang yang pacaran yang sedang jatuh cinta, hatinya buta. Ya, dia tidak lagi bisa melihat kebenaran kecuali dengan yang sesuai dengan hawa nafsunya. Subhanallah. Makanya Rasulullah SAW bersabda, tu'radul fitan al-qulubi ka'ardil hasir udan. Fitnah itu akan ditampakkan ke hati seperti apa? Ya seperti tikar yang ditenun, rapikan seutas demi seutas. Fa ayyu qalbin usribaha. Hati mana saja yang menerima fitnah, nukitat fi qalbi nuqtatun sauda, akan diberikan titik hitam di dalam hati tersebut. Dan hati mana saja yang menolaknya, akan diberikan titik yang putih di dalam hati tersebut. Ya. Sampai kemudian kata Rasulullah menjadi 2 hati. Hati yang pertama qalbun aswad murbat kalquzi mujakhian la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma usriba min hawa. Yaitu ada hati yang kelam, hitam seperti cangkir yang dibalikan. Dia sudah tidak lagi mengenal yang ma'ruf, tidak lagi mengingkari yang mungkar kecuali yang sesuai dengan hawa nafsunya. Demikian keadaan orang yang berpacaran. Dia sudah tidak lagi mengenal batasan-batasan Allah. Dia tidak lagi mengingkari kemungkaran yang telah Allah ya larang dari perbuatan seperti itu. Ya, kecuali apa yang sesuai dengan hawa nafsunya saja. Maka ya akhul Islam, selamatkan diri kita, wahai para pemuda. Wahai para pemudi, selamatkan diri kita dari fitnah-fitnah yang akan merusak hati-hati kita. Ingatlah, kita kembali kepada Allah dengan membawa hati. Dan yang selamat nanti pada hari kiamat hanyalah hati yang selamat. Allah Ta'ala berfirman, yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang membawa hati yang selamat. Semoga Allah menyelamatkan kita semua, terutama para pemuda dan pemudi, dari yang namanya pacaran itu. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.